apakah benar ucapan yang penting lurus manhajnya, tidak perlu tinggi-tinggi ilmunya. Tidak tahu nih, larinya kemana ya? Kalau larinya itu adalah dia sedang menjelaskan mi'yar, patokan dalam pandangan salaf menilai seseorang, iya, ini betul. Ini yang dikatakan oleh para ulama una dalam buku-buku mereka, seperti yang disampaikan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, laisal ilmu bikathratir riwayati wal kutub. Al-ilmu matabah sunnati wal jamaah, apa mana ya? Bukanlah ilmu itu dengan banyak riwayat dan banyak kitab. Tapi yang namanya ilmu ketika orang itu senantiasa mengikuti sunnah dan jamaah. Sehingga mi'yarnya, patokannya keistiqomahan dia di atas semua. Kalau misalnya ya, enggak mandang gurunya orang belajar di mana, kemana, siapa aja gurunya, berapa banyak bukunya, segala macamnya enggak mandang. Kalau dia demikian dan lurus, aku. Demikian, tapi menyimpang, enggak ada gunanya itu semuanya. Ngaku-ngaku, saya ini muridnya Asy-Syaikh Al-Albani, muridnya Syekh Bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Mukbil, Syekh Rabi, Syekh Ahmad An-Najmi, Syekh Ubaid, Syekh, maksudnya kibar ya kok. Syekh saya itu, guru saya itu. Tapi dia hanya balilu menyimpang. Gak ada gunanya dia menyebutkan nama Syekh. Dia tidak salah Syekhnya, salah dianya ya. Itu kalau yang dimaukan itu kan betul. Tapi kalau ini kalimat merendahkan ilmu, mengesampingkan ilmu, zuhud dalam perkara ilmu salah. Nah, kalau ini Hafiz, yes, kapan-kapan lagi sibuk, loh, taklim yang penting lurus manhajnya, eh, walaupun ya nggak tinggi-tinggi ilmunya, nggak perlu tinggi-tinggi ilmu. Kata Kak Sarif, ya sudah usah sering-sering taklim. Yang penting lurus, di atas sunnah, di atas sunnah. Ini tidak benar ya, Pak. Dia mengesampingkan ilmu. Bayangan dia, dia bisa selamat dengan tanpa ilmu. Padahal, talabul ilmi menghadiri majelisul ilm di antara upaya untuk bisa istiqomah di atas sunnah. Barakallahu fiik. Paham insyaAllah ya? Dua kata.